Yang kedua disebutkan dalam catatan kakinya aniakun mudofah apabila diidofahkan. Diidofahkan. Contohnya kodi mekah. Kodi mekah, kodi mudof, mekata mudof ini. Yang ketiga aniakun mansubah. Dalam keadaan atau kalau tahu itu kodiah muncul. Walaupun tidak ada Islamnya, walaupun tidak didofahkan, tapi dalam keadaan nafok yang muncul kodiah muncul yangnya, tidak boleh dibuang. Berarti boleh dibuang yaitu selain dari tiga keadaan ini. Ini rumusnya. Ya, yang menangkut tidak boleh dibuang. Di tiga keadaan, yang pertama apabila terhadap malah ada emak yang kedua, mudofan diidofahkan di kodi mekat, kodi mudof, mekatan mudof lain. Yang ketiga, dalam keadaan mansuk, saat kodian, seperti ini maklum bin, mansuk. Selain dari tiga keadaan ini, maka ianya boleh dibuat. Tetapi contohnya jaka kodi. Kalau kita lihat, kodi yang pertama, dia berani sholat atau tidak? Tidak berani sholat. Jadi dia boleh dihilangkan. Demikian juga dia mudah-mudah berlain, bukan. Bukan mudah-mudah berlain. Sedangkan dia, ya Allah pun bukan daripada mudah-mudah berlain. Yang ketiga, apakah dia daripada nafuk? Bukan. Dia daripada nafuk, berpahit. Kalau dia tidak beramalah, bukan dalam keadaan hidupan, bukan dalam keadaan masuk, boleh dilakukan. Artinya, kodi. Kodi. Tetapi, berat di dalam Allah, maka dihilangkan. Kodi. Demikian contoh yang kedua, hilangkan hamil. Hilangkan hamil dengan hilang muhamin. Hilang muhamin. Ini juga sama. Apakah dia ada Islamnya? Tidak ada Islam. Yang kedua, apakah dia diidofahkan muhamin? Tidak ada sebagai satu. Apakah dia masuk? Bukan. Dia daripada majur. Majur karena ada di dalam. Bagi muslim majur. Maka bagaimana yang dikatakan oleh kaki, wajibnya ya mansukh di tiga keadaan. Selain dari tiga ini, maka boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Jika misalkan ada kalimat, contohnya, hanya jahat, tidak. Kalimat tidak. Apakah boleh dihilangkan ia mansukh pada kalimat dai? Ya, mana bisa itu? Tidak boleh. Kenapa alasannya? Ada Islam. Tidak boleh dihilangkan. Wajib ada. Pada kalimat ini. Boleh tidak bisa dai? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada. Contoh lain. Misalkan ada kalimat dari Mekah, dari kota Mekah. Boleh tidak dihilangkan dari Mekah? Ya, ya. Ya. Kalimat tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya? Boleh. Dari boleh. Alasannya yang harus. Kenapa kaidahnya ya makruh? Harus ada. Ada atau lainnya doa itu daian kamu boleh dihilangkan nggak? Kamu boleh. Kenapa? Ya karena dia ada. Kalau iladai dihilangkan tidak? Dihilangkan. Dari ini dari dia kan ya karena dia daripada majur Dan kalau kamu perhatikan semua dari apa yang kita tadi sudah dihilangkan itu apabila keadaannya bertanwin dalam keadaan masuk bertanwin atau dalam keadaan maju bertanwin. Kalau dalam keadaan masuk bertanwin ada, tapi kalau dalam keadaan masuk bertanwin obit masuk dari maju. Tapi kalau dalam keadaan hantu bertanwin kelihatan ya obit. Ini tiga keadaan yang disebutkan dalam kitab Tanraki pada kitab Tunjurukok, pada yang kitabnya Tunjurukok dan Tormea ya. Tak butuh ya untuk kita. Ada penilaiannya beda. Ilok jarak kodi dengan jarak kodi. Kalau ini jarak kodi mampu warna profili domen pada orang. Ini hanya domen pada orang. Tapi kalau orang lain jarak kodi ada tambahannya domen pada orang. Malah dia lima bupa di atas hari-hari mah bupa adalah bahan ada yang kenapa? Karena dia jadi tua beda? Beda kalimat jahal kodi. Kalau jahal kodi malah ilun masuk malah kami malah dia akal. Dan kalau jahal kodi maka ini masuk walau tapi domen pada ada yang membuka dan yang malas malah melihat asal berat. Demikian juga muhamin majrur bila walau menjadi asal pada ada yang almas. Ini berbeda. Jadi kalau asal kuriro ada dua kalimat dan kalimat tidak dari dengan tidak dari bila da'i dan bila da'i dan kalau panji sama-sama dulu bila da'i isi majrur bila walau itu jari ada bila kalau bila akram akram pada akram tapi kalau tidak da'i walau itu jari apa tidak ada ada ayat makrifah ada itu jawabnya di situ ada saya amin dengan majrub bi kalau ini bila wala menjadi kasrah pada ra ala ya al makrifah. Kemudian yang ketiga al mudharu ila ya al mutakallim. Dalam sini ada tanyakan tentang ya al manfus tolong sudah ya poinnya ada di kata-kata ini. Yang kedua al-mudhar ila ya'il mutakallim disandarkan kepada yang mutakallim. Nahnu zamili zamili teman. Kepadalu fihi alamat salam nahnu da'a jadi ustadi ma'ah zumarai. Da'a jadi kakekku memanggilku kakekku memanggil ustadku ma'ah zumarai bersama teman-temanku. Da'a memanggil jadi kakekku kita dengan dia dia katakan ustadi ustadku ma'al zumarai bersama dengan teman-teman zumarai. Nah ini coba dalam ini di semuanya di hal ada kepada orang semua. Nah, kita baca irobnya. Takul fi irobi hadhihi kalimah. Kamu katakan di irob dari kalimat ini. Jadi fa'ilun marfu wa alamatu rafi'i dhammah kepada orang. Ada pendiamnya untuk dua pilih. Dengan ustazi maf'ulun bi mansub wa alamat bi fathah kepada orang. Wa ya mudhaf ilaih. Zumarai mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarihi kasrah mufaddarah. Wa liya mudhafun ilaih. memilih. Jadi yang berikutnya hawa nafsu pada Allah adalah isi yang bertanggung dengan ia pun sepuluh kali, bertanggung dengan ia satu kali. Dan sedangkan ini sudah nilai yang terakhir. Ini kemudian ada jadi. Jadi asli jadul. Kamaya. Dengan ustazul dengan kamaya. Jadi ustazi. Dan ini alasannya apa? Nunggu nasabah. Kalau yang tadi alasannya hukuman itu sakal. Isi maksud ta'adul. Kalau ini apa? Ilmu nasabah. Akhirnya adalah jadi berat. Jadi ini berat. Untuk mencocoki dengan ya, pakai pasangannya kakro, maka mencocoki jadi jadi. Mencocoki ya. Ustazul dengan ya? Ustazul. Nah, untuk mencocoki dengan ya pertama kali, jadi ustazi. Tapi ini alasannya lil munasabah. Lil munasabah. Yang pertama kali yang menunjukkan kepemilikan saya, yang juga kepemilikan saya. Bedanya dengan isim manqut, kalau isim manqut yakni yang asli, al-qadhi asli. Ya asli. Tapi kalau pertama ustazi biasanya ya tambahan. Karena akhirnya dari kata ustazun. Kalau ini sakal berat. Kodim berat. Kodim. Kalau yang ini ustazi lil munasabah untuk cocok. Kalau cocoknya ya adalah dengan kakrok. Maka di kakroknya ustazi. Kalau jadi ironinya saya sebutkan. Fa'ilun lahu wa'alam rafi'i domah mukadarah walia sudah menilai ustazi makulumi mansuk wal nasmi patham padara walia sudah menilai zumara sudah menilai majru wal rizari patham padara walia sudah menilai. Jadi dari tiga yang sudah kita pelajari huruf-nya beda-beda. Ada kalimat ja'al fata. Ada ja'al qadhi. Ja'al. Ya. Yang pertama dulu di bab huruf ja'al fata. Bagaimana huruf-nya? Ja'al fata. Ya, apa? Saya menerima. Fa'ilun maf'ul. Ada halaman 9 ada waktu. Alasnya tadi ta'adur apakah sakal atau munasabah? Berat, susah, susah ini. Ta'adur. Dan ini domah mukadarah. Alasnya apa? Ini ta'adur. Sekarang ja'al qadhi. Ya, benar. Bagaimana ya rasanya? Ja'al qadhi. Fa'il. Fa'ilun maf'ul. Fa'ilun maf'ul. Rumah. Rumah kepada Allah. Alasannya apa? Berat. Sakal. Berarti ini sakal itu rumah kepada Allah juga. Tapi yang bedanya itu alasannya. Ini sakal. Berat. Terakhir. Jadi. Bagaimana ya rasanya? Jadi. Fa'ilun ya fa'ilun. Fa'ilun maf'ul wa'alam ta'ulun nafsi doma. Mumpun dalam juga. Alasnya apa? Alasnya untuk mencocoki. Lilmuna mulimuna sabah. Ini sama juga doma mumpun dalam juga. Lilmuna sabah. Jadi ada tiga alasan. Kalau alim bekok alasannya adul. Kalau ya lazimah alapannya sahal. Kalau ya pertama kali alasannya dia menakubah. Kita harus membedakan alasan masing-masing. Jadi kenapa tidak dimunculkan domah kepada Rasulullah? Tidak dimunculkan domahnya kenapa? Karena kita alasannya huzur, kita alasannya takut, kita alasannya kenapa? Kita kan ada kata Ja'a al-jani. Al-jani alasnya apa nih al-jani? Dengan ya, jani ya. Orang yang berbaca al-jani apakah ta'adul, apakah takut, apakah binatang? Jani. Jani akhir atau ya tambah akhir? Ya tambah. Ya tambah? Ini ya, akhir. Berarti apa nih? Ta'adul, takut, atau binatang? Lanjut, alif mekong. Takel. Ada kalimat lagi. Ja'a Musa. Ya, Musa. Saya dulu nih, Musa. Yolam, Mutadara, Rasul, Ta'adul. Ta'adul. Tahu dulu, Musa itu ada mekongnya. Bukan Musa. Musa. Ja'a Abi. Ya, gimana? Pak Boya. Bin Matabah. Ja'a Akhi. Bin Matabah. Ja'a Isa. Isa. Nah, misalnya Isa. Matabah, Sakal, atau Ta'adur. Isa, Musa. Ta'adur. Abu Boya. Ja'a Sudahkan jarak Ukti. Oke, misalnya Ukti. Bukut saudari Ukti. Ukti. Tanggut, nasabah, atau takut? Ukti, saudari Ukti. Saudara teman Ukti. Tanggut. Aduh, apa ada nih kok? Pakai yang utama nih. Munasabah. Berikutnya Ja'a Robi. Robi. Atau Robi. Robi. Robi. Ja'a Robi. Takal. Jika harus membedakan alasan yang dimaksud pada Rob bisa jadi karena aduh. Karena ada lekok, bisa jadi takel karena dia kalimat ya, bisa jadi munasabah dengan dia yang merupakan dia empat kali. Ini ada bagian alamatul i'rab alafiyah wal fa'iyah. Tanda-tanda i'rab alafiyah tanda-tanda asli wal fa'iyah tanda-tanda cabang berisim pada isim. Kayak rumus. Bangun ini halatul i'robiyah, keadaan i'robnya. Al-amil, amil itu fi'ilnya atau faktor yang menyebabkan fi'il termasuk masuk amil yang fi'il. Ya, pada isim zu alamat i'rob asliyah, isim yang memiliki tanda i'rob asliyah. Bisa isim muka, bisa jamak faktir, dan ini jamak faktir contohnya, jamak dari ibnu alamnya. Ja'a al-abna'u tandanya di bawah tandanya doma kalau iroh doma kalau iroh al-akhir kemudian roha itu yang di bawahnya dulu kita baca dari atas ke bawah roha itu al-abna'a tandanya adalah al-fathah salam itu al-abna'i tandanya adalah al-fathah ini berarti rumus yang sama jamak faktir Marfu, alamat rofaknya dengan doma, alamat nasabnya dengan fathah, majrur alamat jarnya dengan kasor. Yang kedua, jamak muannats alif, apa alamat rofak, nasab dan jarnya? Ja'al banatu, banatu alamat rofaknya dengan doma. Ra'aitul wal banati, alamat nasabnya adalah kasor. Katakan untuk yang lain. Wal banati alamat jarnya sama. Takut. di rumah asal-asal. Yang kedua al-mufanna, yang dengan dua. Wal-walidani, wal-walidani. Kalau walid dengan alif itu artinya adalah orang tua. Dan kalau walad, anak. Sering membatal. Kalau walad tanpa alif itu adalah anak, waladu. Waladani dua. Wal-walidani, dua orang tua. Tanda mufannanya dengan alif, bapaknya. Kemudian maksudnya wal-walidaini, tandanya dengan dia. Majrurnya wal-walidaini dengan dia juga. Berarti mutana, alif, dia, dan dia. Jamak mendapat alif, yang kemungkinan paham nanti di ada latihan-latihannya di pembahasan berikutnya terkait merumus ini. Jamak mendapat alif wal-aqrabuna, yaitu tanda rofaknya awal. Kerabat-kerabat. Tanda nasabnya wal akrobina dengan dia. Tanda jarnya wal akrobina dengan dia juga. Kemudian yang berikutnya adalah mamnun nasab, isim yang terhalang dari tanwin atau bahasa ini ibrah sesuai maksudnya ibrah. Alamat rofaknya wa ibrahimu dengan doma. Alamat nasabnya wa ibrahima dengan bahasa. Alamat matosnya, alamat jarnya, wa ibrahimah dengan pak. Ini alamat jarnya sama dengan alamat matosnya, pak pak. Asmaul kongsa, lahir. Alamat rofanya dengan waw, wa aku. Alamat matosnya dengan alif, wa aku. Alamat jarnya dengan ia, wa aki. Ini umus, takkan Abu Saiful tanya. Pada mutana apa alamat rofaknya? Balikkan mutana alamat rofaknya apa? Alif. Alamat nasabnya? Bawahnya. Alia. Alia. Alamat jarnya? Bawahnya lagi. Alia lagi. Alafiman, misalkan asmaul khomsah. Alamat rofaknya apa? Alwaw. Alamat nasabnya? Alif. Alamat jarnya alia. Tidak antum perkirakan namanya. Al-Fauzan, Abu Fauzan. Isim ghair mutsharif, mafhum min sharaf, alamat rafa'nya dengan apa? Alamat nasabnya? Alamat jarnya? Al-fathah. Jamak mudzakkar alif, baik. Alamat rafa'nya dengan apa? Alamat nasabnya? Alamat jarnya? Alia. Jamak muannats alif, ya Abu Taimah. Alamat rofaknya dengan apa? Alamat nasabnya? Alamat jarnya? Nasab. Baik. Rumus yang berikutnya, terakhir tentang i'rab takdiri. Ini untuk awal-awal banyak pelajaran-pelajaran nahwu. I'rab takdiri, hal atau i'rabiyah. Aku amilnya, faktor yang menyebabkan maksudnya, ini semuanya fi'il semua. Ya. Al-mudhaf ilaihi ila alif. Domah kepada Rasulullah. Manfus. Al-muhami. Domah kepada Rasulullah. Al-mukhtato. Ini juga domah kepada Rasulullah. Cuma alasnya berbeda-beda. Kalau Rasulullah ini menasabah. Muhami. Intasab. Mukhtato. Kita agung. Manfusnya. Ro'ay itu. Rasulullah. Ini fathah mukodaro. Fathah mukodaro, fathah yang disembunyikan. Soditi sukun ya, ya. Soditi ya, soditi. Al-Muhami juga sama. Kalau Al-Muhami ya, muncul. Dan pada maksud fathah dolimah. Isi maksudnya fathah mukodaro. Berarti mudah wilayah kita kali, fathah mukodaro. Maksud fathah mukodaro. Kecuali maksud fathah dolimah. Majrurnya salam itu alam kondisi mudah wilayah kita kali kasroh kepada roh manfus kasroh kepada roh juga alman almasur kasroh sama tengah baik itu mudah wilayah kita kali manfus maksud semuanya adalah kasroh kepada roh. Nah, jangan abu ida tanya mudor ilayah sekalim, tanda rofaknya dengan apa? Roman kodarok atau paham kodarok, maksudnya mudor ilayah sekalim, doma atau paham kodarok? Doma kodarok. Pak Herna mantus alamat nasabnya dengan apa? Mantus alamat nasab, ya bagus. Kemudian alamat nasab. Apakah fathal dhamir atau fathal mudhari? Fathal dhamir. Fathal dhamir. Al dhamir. Jadi ya. Nah, kali kita masuk pelajarannya. Alamatul asliyah wal mar'iyah dhamir wa mudhari. Sebutkan ini adalah tanda-tanda asli, tanda-tanda sabar, baik yang dhamir atau yang mudhari. Aku hadrol abnaku. Alamatnya apa? Jadi pasti. Domah dhamir. Wal banatu alamatnya apa? Domah. Ya, dengan apa kami teh? Domah. Wal walidani. Alamatnya alif. Wal aqrabuna. Ya, wala. Al waw Ibrahim. Domah. Wa aquhu. Apa? Aku bukan Allah. Sodiri domah dolar kepada Allah. Sodiri masih masuk Allah. Domah kepada Allah. Al-Muhamiyah, Al-Muhami. Domah kepada Allah. Al-Muqadok, domah. Nah baru yang lanjutnya Al-Abna'a wal-Banati wal-Walidaini wal-Aqrabina wal-Ibrahim wa-Aqahu wa-Tadiri wal-Muhamid wal-Muqadu ini kata-kata yang masalah. Ada pun nama selanjutnya Iqtasatu bil-Abna'i wal-Banati wal-Walidaini wal-Aqrabina wa-Ibrahim wa-Aqrini wa-Tadiri al-Muhamid wal-Muqadu ini kata-kata yang untuk latihannya kemarin Bapak aja banyak soal yang cukup waktunya 1-10 Bapak R pertemuan data akan kita jawab bareng-bareng saya minta begini aja mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.